Mengapa selalu berbakti, mengabdi pada ilahi, kan sentosa selamanya di dunia dan akhir masa. Selalu berbakti, mengabdi pada ilahi, kan sentuh.